Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أوصيكم ونفسي بوصية الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، الله أكبر، لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. Tiada kata yang kita ucapkan melainkan kata syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan terima kasih kita kepada Rabb kita Jalla fi'ula yang telah memberikan hidayah kepada kita semuanya di pagi hari ini, sehingga kita berbondong-bondong bersama-sama melakukan sebuah ibadah, sebuah syiar Islam, syiar yang diagungkan oleh Allah dan Rasulnya, syiar yang senantiasa dijalankan oleh para sahabat dan pengikutnya, syiar yang merupakan ciri ketakwaan seorang hamba Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman: وَمَنْ يُعَذِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Sesungguhnya orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah itulah tanda ketakwaan yang ada di dalam hati. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, Idul Adha adalah yawmun farah. Hari Idul Adha adalah hari kebahagiaan, hari raya, hari bersenang-senang, hari kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari di mana seorang hamba Allah semestinya menyadari, menghitung, menghisab nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya, nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa meminta imbalan apapun, nikmat yang Allah berikan dengan begitu mudahnya. Dan di antara ciri orang yang beriman kepada Allah, di antara ciri pengikut para nabi, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka pandai bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang nabinya, menceritakan tentang khalilnya Ibrahim alaihi salam, beliau Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: kana inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim adalah seorang pemimpin, seorang imam, seorang panutan. Khalitan lillah, dia adalah makhluk Allah, hamba Allah yang taat, yang patuh, yang tunduk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanifan wa makana minal musyrikin, beliau adalah orang yang akidahnya lurus, tidak pernah menjadi seorang musyrik sekalipun. Syakiran li an'umihi, dan dia adalah orang yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah Allah, sudah saatnya, sudah semestinya kita senantiasa terus menerus bersyukur kepada Allah dengan cara menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kenikmatan ini tidak dicabut oleh Allah. Di saat yang bersamaan, ibadah Allah, di hari ini, di pagi yang dipenuhi dengan kebahagiaan untuk kita, ada sebagian saudara muslim kita yang sedang merasakan penderitaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bertubi-tubi, yang terus-menerus, yang bahkan membuat sebagian dari mereka mengatakan, demi Allah, di tahun-tahun sebelumnya suara takbir membuat kami terharu, karena kami teringat dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Namun Idul Adha tahun ini, ketika kami mendengarkan takbir, maka rasa sedih kami, rasa takut kami yang meluap akan datangnya cobaan Allah Subhanahu wa taala. Dan demi Allah, hadirin sekalian rahmatillah Allah, tidak ada satu musibah, tidak ada satu azab yang datang yang Allah timpakan kepada hamba-Nya melainkan karena perbuatan hamba itu sendiri. Bisa jadi sebagian saudara kita yang sedang diuji diberikan azab oleh Allah bukan karena dosa-dosa mereka, namun karena dosa-dosa kita, dosa saudara-saudaranya yang lain, kemaksiatan yang dilakukan oleh saudaranya yang lain di tempat yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaqu fitnatan allati la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Hindarilah oleh kalian fitnah, ujian, cobaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Bisa jadi orang-orang saleh, bisa jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bisa jadi ahlul maksiat yang berada di dalam ketenangan, diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala sampai datang azab Allah yang puncak, sehingga pada saat itu datang mereka akan dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha Allah taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Apapun musibah yang menimpa kalian, semata-mata semuanya karena dosa yang kalian lakukan. Ibadallah rahimani wa rahimukumullah. Terkhusus musibah gempa bumi, dan belakangan ini terus menerus, bukan hanya saja di Lombok, namun di tempat lain di negeri ini, bahkan di seluruh dunia terjadi berbagai macam gempa bumi. Dan musibah yang satu ini, ibadallah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, adalah musibah yang besar sekali kaitannya dengan maksiat yang dilakukan oleh anak Adam. Suatu ketiga, kota Madinah diguncang dengan gempa bumi yang besar. Maka pada saat itu khalifahnya adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, "Ayyuhan nas, wahai manusia, ma hadza? Apa ini? Apa yang terjadi? Ma'asra'a ma'ahdathum." Sungguh cepat kalian kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. "La'in 'adat la tajiduni fiha." Jika gempa bumi ini terjadi lagi, karena masih ada orang-orang yang bermaksiat di antara kalian, maka kalian tidak akan menemukan diriku di dalamnya. Kalian tidak akan menemukan diriku di kota Madinah. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Gempa bumi bukan hanya sekedar gejala alam, fenomena alam, namun gempa bumi adalah cara Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang memang menginginkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambanya yang ingat akan dosa-dosa, hamba-hambanya yang mau diberikan peringatan oleh Allah. Janganlah kita tenggelam di dalam kemaksiatan yang terus menerus kita lakukan. Janganlah kita biarkan saudara-saudara kita yang lainnya tenggelam di dalam kegelapan maksiat, tidak henti-hentinya mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Ikhwatul iman, Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, apa yang menjadi penyebab turunnya gempa bumi atau timbulnya gempa bumi? Ketika beliau ditanya, maka beliau menjawab, "Idza istabaha ar-riba wa syaribul khumur." Jika manusia-manusia, hamba-hamba Allah, menghalalkan, menganggap riba itu sebagai perkara yang mubah, yang boleh-boleh saja, enggak ada dosanya. Kalau kejepit enggak apa-apa. Kalau enggak punya rumah enggak apa-apa, kalau enggak punya kendaraan enggak apa-apa, mengambil uang riba, menganggap itu sebagai perkara yang ringan, padahal satu dirham riba dosanya lebih berat dari berzinahi atau berzinah 36 hari. Kalau lewat yang lain lebih berat dari menzinahi ibu sendiri. Wasyaribul khumur. Kemudian Aisyah mengatakan, kemudian hamba-hamba Allah meminum khamr, menganggap khamr sebagai minuman biasa yang sebagaimana yang sering kita lihat saat ini, di zaman ini, dimanapun. Bagaimana orang mudahnya mendapatkan khamr? Bagaimana dengan tenang dan santainya orang-orang meminum khamr di pinggir jalan tanpa ada rasa malu lagi? Wasyaribul khumur. Wadarabu bil ma'azif. Kemudian Aisyah mengatakan, kemudian mereka senantiasa melakukan atau memainkan alat-alat musik. Gharallahu azza wa jal bisama'i. Semua perkara ini akan membuat Allah yang ada di langit murka, akan membuat Allah yang ada di langit, kata Aisyah, cemburu, membenci perbuatan maksiat mereka. Faqala lil ard, maka Allah akan mengatakan kepada bumi, tazalzali bihim fa in kaadu wa naza'u. Bergoncanglah engkau, Allah akan mengatakan kepada bumi, bergoncanglah engkau. Bergoncanglah engkau, fa in kaadu wa naza'u. Jika engkau sudah bergoncang kemudian mereka bertaubat, kemudian mereka meninggalkan maksiat, maka berhentilah. Wa illa ihlimu alaihim. Jika tidak, maka binasakan dan hancurkan mereka. Ibadallah. Rahimani wa rahimakumullah. Apa yang menimpa saudara kita semestinya menjadi ibrah untuk kita semuanya. Ketika seorang hamba Allah yang tinggal di sebuah negeri, di sebuah wilayah yang dipenuhi dengan maksiat, kemudian tidak terjadi apa-apa, kemudian tidak timbul apa-apa, bukan berarti mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, beliau mengatakan, jika kalian melihat hamba-hamba Allah mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia mereka dengan cara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, terus-menerus diberi oleh Allah, diberikan dunia padahal mereka bermaksiat kepada Allah, fa'lam anna dzalika minhu istidraj. Kata Rasul, ketahuilah oleh kalian, itu yang disebut dengan istidraj, penanggungan atau penangguhan waktu dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwasiat kepada orang-orang muhajirin, berwasiat kepada orang-orang muhajirin. Beliau mengatakan, ya ma'asyaral muhajirin, wahai orang muhajirin, khumsun, lima perkara. Idza tulitum bihinna, jika kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara ini, wa a'udzu billahi an tubtalawna bihinna, dan aku berlindung kepada Allah, perkara ini jangan sampai menimpa kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perkara yang pertama, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, lam yadhhar aw lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat, tidak ada perbuatan fahisyah, perbuatan zina, perbuatan maksiat yang timbul di sebuah masyarakat, di sebuah kaum, hatta yu'linu biha, sampai mereka mengumumkan terang-terangan melakukannya di mana saja. Segala macam bentuk zina mereka lakukan dengan santai, dengan tenang, dengan terang-terangan. Jika ini sudah terjadi, kata Rasul, illa fasyafihi muta'un, melainkan akan menyebar di masyarakat yang seperti ini penyakit faul. Wal auja allati lam takun madat fi aslatihim, dan penyakit-penyakit yang belum pernah ada, yang belum terjadi pada kaum-kaum sebelumnya. Ini yang pertama. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa lam yanqusul mikyala wal mizana illa uhidu bisinin wa shiddatul mu'nati wa juri sultani alaihim, Dan jika sebuah kamu sudah berani bermaksiat dengan cara mengurangi timbangan, mengurangi takaran, berkhianat di dalam jual beli mereka, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menimpakan masa paceklik panjang kepada mereka. Ushiddatul muknah, kemudian kehidupan mereka akan semakin sulit, ekonomi hancur, cari uang semakin berat. Wujud sultan alaihim, dan kezaliman pemimpin atas diri mereka. Ketika sebuah masyarakat, sebuah negeri memiliki pemimpin yang zalim, maka para ulama mengatakan yang disalahkan bukan pemimpinnya, namun masyarakatnya yang dipenuhi dengan dosa. Masyarakatnya yang tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakatnya yang sering berkhianat di dalam jual beli mereka. Kemudian yang ketiga, ibadallah rahimani wa rahimakumullah, wa lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul khatar minas sama, dan tidak ada satu kaum pun yang menahan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menahan air dari langit. Walau lal baha'im lam yumparu, kalau bukan karena binatang ternak, maka sesungguhnya mereka tidak akan diberikan air hujan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi terkesan hujan yang menimpa diri kita, yang menimpa negeri kita, yang turun negeri kita, bukan karena kita yang soleh, bukan karena kita yang adalah ahlu din, ahlu taqwa, ahlu iman, namun karena kemurahan hati Allah kepada hewan-hewan ternak, kepada hewan-hewan makhluk Allah yang lainnya. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul berlindung kepada Allah agar ini tidak menimpa orang-orang muhajirin, wa lam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihi wa sallam min ghairihim fa ukhidu ba'dha ma fi aydihim, dan tidak ada satu kaum pun yang memutuskan perjanjian mereka dengan Allah dan juga dengan Rasulnya, tidak mau memegang syariat Allah, tidak mau memegang syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka akan diberikan musuh dari kalangan selain mereka yang mampu menguasai dan mengendalikan mereka, mampu merampas apa yang mereka miliki, kekayaan alam, harta. Semata-mata semua ini terjadi karena mereka jauh dari syariat Allah, mereka jauh dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yataghayyaru mimma anzala Allah illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum." Dan jika sebuah kaum memiliki pemimpin-pemimpin yang tidak mau berhukum dengan Al-Qur'an ataupun memilih-milih hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, sebagian mereka ambil, sebagian yang lain mereka tinggalkan, melainkan Allah akan jadikan permusuhan di antara mereka sendiri. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Semua yang disebutkan Rasul terjadi. Semua yang disebutkan, dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menimpa kita. Hanya ada satu jalan keluar dari semua ini, adalah bagaimana kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, kedurhakaan-kedurhakaan yang kita lakukan kepada Allah. Di bulan yang mulia ini, di hari yang sangat mulia ini, manfaatkanlah kesempatan untuk meraih maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang khalifah di antara cucu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengirimkan surat kenegaraan ke beberapa wilayahnya, di mana Ikhwasil Rahmatillah Allah, ketika terjadi gempa di zaman beliau, maka beliau membuat sebuah surat di mana beliau mengatakan, "Amma ba'du fa inna hadha ar-rajf syai'un yu'atabu Allah 'azza wa jalla bil 'ibad." Sesungguhnya goncangan bumi ini adalah teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. "Wa qad katabtu ila sa'il al-amsar ayyakhruju fi yawmi kadha faman kana indahu syai'un falyatasaddaq bihi. Dan aku memerintahkan kepada seluruh wilayah kaum muslimin agar mereka berkumpul di hari ini, kemudian mereka mengeluarkan harta mereka sebagai bentuk sedekah kepada Allah, beramal saleh. Dan sedekah di antara perkara, di antara amalan, di antara ibadah yang memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, shadaqatu sirri tutfi'u ghadab ar-rabbi, sedekah yang diam-diam itu memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengutip firman Allah, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla." Telah beruntung orang-orang yang bersuci, mensucikan dirinya dengan mengeluarkan harta dan mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia salat. Ikhwatul iman, kemudian Umar bin Abdul Aziz mengajarkan, menyampaikan, memerintahkan agar umat ini membaca beberapa doa. Yang pertama adalah doa yang dibaca oleh Nabiullah Adam ketika memohon pengampunan kepada Allah. Ketika Adam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, di mana Adam mengatakan dan juga Hawa mengatakan, "Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin." Dosa besar yang mereka lakukan, namun dengan doa yang mereka ucapkan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan. Kemudian Umar bin Abdul Aziz juga mengajarkan, mengingatkan kita untuk membaca doa yang dibaca oleh seorang nabi yang terjebak di dalam perut paus ikan besar setelah membantah Allah Subhanahu wa taala, tidak menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala dengan perkataannya, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin." Semua doa ini menunjukkan permohonan kepada Allah, pengakuan atas dosa yang dilakukan, permohonan agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan dua doa ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada Adam, kepada Yunus alaihi salam. Dan kita hamba yang lebih banyak dosanya, yang lebih banyak kesalahannya, lebih patut untuk mendawamkan dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semua musibah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar semua kesulitan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita dijamin oleh Allah. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di hari yang berbahagia ini, Rasulullah SAW biasanya di akhir khutbahnya mengingatkan kaum wanita, di mana Rasul mengatakan sebuah perkataan singkat, di mana Rasul mengatakan, "Ya masyarakat nisa tasaddaqna," wahai kaum wanita, perbanyaklah sedekah oleh kalian. "Fa inni ra'aytukunna akthara ahli jannah ahli nar," sesungguhnya aku melihat di neraka itu penghuninya yang paling banyak adalah kalian. Maka perbanyaklah amal soleh. Ingatlah bahwasanya kaum wanita adalah fitnah, sehingga dia harus menjaga dirinya. Kemudian kemungkinan dia terjerumus ke dalam neraka Allah besar. Karena kata Rasulullah SAW ketika ditanya, "Kenapa mereka yang terbanyak di dalam neraka ya Rasulullah?" Maka Rasul mengatakan, "Yukthirna syuka," mereka banyak mengeluh kepada suami-suami mereka. "Wayakfurna al-akhir," kemudian yang kedua, karena mereka sering melupakan kebaikan pasangan-pasangan mereka. Dalam hadis yang lain disebutkan, kata Rasulullah SAW, "In taf'al ilayhinna tahran," jika kalian melakukan kebaikan satu tahun penuh kepada mereka, kemudian kalian melakukan kesalahan satu kali saja, maka yang satu tahun penuh itu hilang di hadapan seorang istri. Maka ingat baik-baik, jangan sampai kaum muslimah, kaum wanita termasuk atau memiliki sifat-sifat yang seperti ini, karena ancamannya berat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua semata-mata Allah ingin kaum wanita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. agar kaum wanita masuk ke dalam surga bukan ke dalam neraka, agar kaum wanita kehidupan mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, agar kaum wanita memiliki kesempatan untuk masuk ke surga dari 8 pintu surga yang mana saja. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh kita di hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, kemudian juga mengangkat musibah-musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada mereka semuanya, memberikan kesabaran, kemudian memberikan jalan keluar dari segala masalah yang sedang menimpa mereka. Dan kita berlindung kepada Allah, musibah yang menimpa mereka agar tidak menimpa diri kita, agar tidak menimpa kaum muslimin dimanapun, sehingga kita mendapatkan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.